Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, kita telah baca apa yang disebutkan oleh Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala tentang apa-apa yang berkaitan tentang syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sehingga kesimpulan dari dua kalimat ini, kalimat asyhadatain, persaksian seorang hamba asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun yang pertama, bahkan rukun yang paling agung di dalam rukun-rukun Islam. Ya, dua kalimat ini, syahadah an la ilaha illallah wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah, ini a'zamu arkanil Islam, rukun Islam yang paling agung. Dengannya lah diterima suatu amalan, dan dengan itu pula seseorang masuk ke dalam surga. Dan banyak tentang keutamaan asyhadah an la ilaha illallah wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kandungan dari dua syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah apa namanya, syurut diterimanya amalan atau syarat qabulil a'mal. Ya, yang terkandung dari syahadah an la ilaha illallah adalah syarat yang pertama, yaitu al-ikhlas. Ya, yang tidak akan sempurna ibadah seseorang kecuali dengan keikhlasan. Nah, ikhlas ini terkandung pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan syarat yang kedua, sebagaimana kita ketahui semua, al-mutaba'ah, mengikuti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ini yang terkandung pada syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dua kalimat ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, la tatimmu al-ibadah illa bihadainil amrain. Ya, makna kalam beliau, tidak akan sempurna amalan seorang hamba kecuali dengan, atau ketika, kecuali apabila terpenuhi dua syarat ini, syaratu al-ikhlas wa syaratul mutaba'ah, yang mana kedua-duanya adalah kandungan dari dua kalimat asyhadatain, persaksian syahadah an la ilaha illallah wa syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dua kalimat ini dijadikan satu rukun, ya, dikarenakan tidak akan diterima suatu amalan seorang hamba kecuali apabila terpenuhi dua syarat ini. Kemudian Syekh Al-Usabi hafizahullah taala menyebutkan bab yang berikutnya. Kata beliau, aina Allah. Ya, aina Allah ini soal. Ya, soal masyru', ya, soal yang disyariatkan. Ya, kita menanyakan aina Allah. Ini ada contohnya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana nanti kita akan baca di akhir hadis yang beliau sebutkan hafizahullahu taala. Sehingga beliau memberikan judul pada bab yang setelahnya adalah aina Allah, ya, menanyakan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Ini kita katakan adalah soal yang masyru', ya, bukan soal apa namanya yang bid'ah, tapi ini soal ada di sana contohnya dari Rasulullah SAW yang dikarenakan di sana ada qaul, sebagian enam orang mengatakan bahwasanya tidak boleh menanyakan Allah Subhanahu wa taala dengan aynallah, ya tidak boleh kata mereka menanyakan seperti ini, ya mereka tidak paham kalau di sana ada hadis Rasulullah SAW, ya yang apa namanya berkaitan tentang permasalahan ini. Ya Rasulullah pernah menanyakan kepada seorang jariah aynallah, ya sehingga soal aynallah termasuk soal masyru' yang kita apa namanya ajarkan kepada apa namanya saudara-saudara kita, adik-adik kita dan nah yang lainnya. Kita mengajarkan kepada mereka menanyakan perkara ini kepada anak-anak aynallah, ya diajarkan sejak kecil tentang masalah akidah, dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW ya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya mentalkin anak-anak kecil dengan akidah as-sahihah. Jadi sejak kecil dibimbing, dididik dengan tarbiyah, bimbingan dengan akidah yang benar. Sehingga dari bab ini kata sebagian pensyarah bahwasanya beliau al-muallif hafizahullah taala dalam bab ini ingin menetapkan sifat uluwillah taala. Ya dengan bab ini beliau membawakan ingin menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ya. Qala Allah Ta'ala, kata beliau, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas kita. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Naam Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala naam di atas arsy. Istawa, istawa kata para ulama, ya tafsir istawa adalah ala wartafa'a, ya naik dan tinggi di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Qala wa qala ta'ala thumma istawa 'ala al-arsy, ya juga firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala adalah thumma istawa 'ala al-arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa 'ala wartafa'a 'ala al-arsy. Ya, tinggi di atas arsy-Nya. Qala fi sittati mawadhi'a min al-Qur'an. Ya, thumma istawa 'ala al-arsy kata beliau ini ada di 6 tempat di dalam Al-Qur'an. Thumma istawa 'ala al-arsy, ya ayat ini ada pada 6 tempat di dalam Al-Qur'an. Wahia Al-A'raf. Tempat yang pertama dalam surat Al-A'raf. Bunyinya apa, Nopal? Surat Al-A'raf. Kemudian kata beliau yang kedua Yunus, di dalam surat Yunus. Denara apa? Bunyi ayatnya gimana? Nah, ini dalam surat Yunus. Kemudian kata beliau yang ketiga di dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd. Mana Abdul Aziz? Hah? Abdul Aziz kan? Pulang. Iqbal, berapa Iqbal? Ar-Ra'd. Hah? Hah? Ada Al-Quran situ. Apa bang? Baca coba. Dalam surat Ar-Ra'd bunyinya kayak apa? Mastawa 'alal 'arsy. Ya. Yang keempat kata beliau Al-Furqan. Al-Furqan ayat ke 59. Faris. Ya, coba. Budi dah apa? Al-Furqan. Hah? Belum. Novel. Yang berbunyi sumastaw ala arsh. Apa ayatnya? Hah? Apa? Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Kemudian yang kelima as-sajdah. Ini yang gampang. Siapa Budi? Ayatnya gimana? Dalam surat As-Sajdah disebutkan itu summa stawa 'alal 'arsy. Apa ayatnya? Ya, dabtu sadr. Apa dan apa ayatnya dalam surat As-Sajdah? Wa ma bainahuma. Nah, semestawa ala arsh. Yang keenam, tempat yang keenam dalam surat Al-Hadid. Ada yang dapat Al-Hadid? Sudah. Apa ayatnya? Yang berbunyikan semestawa ala arsh. Awal ayatnya apa? Terus, terusin. Terusannya apa? Apa Salim menurutannya? Apa? Ya'lamu Ya'lamu ma yariju fil ardi dan seterusnya. Ini 6 tempat di dalam Al-Quran ya, yang berbunyikan ayat summa stawa alal arsh. Ada di dalam atau di 6 tempat di dalam Al-Quran. Adapun Ar-Rahmanu alal arsh stawa, ini surat 6 surat Taha dalam satu tempat. Adapun yang berbunyi summastawa 'alal 'arsy, ini yang teman hafal ada 6 tempat di dalam Al-Qur'an. Al-A'raf ayat ke-54, Yunus ayat ke-3, Ar-Ra'd ayat ke-2, Al-Furqan ke-59, As-Sajdah ayat ke-4, Al-Hadid ayat ke-4. Ini yang beliau bawakan tentang masalah menetapkan sifat ulu tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala Allah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah zat al-qahir ya, yang mengalahkan fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan al-fawq, fawqiyah. Allah Subhanahu wa taala fawqa ibadihi, di atas hamba-hambanya. Qala wa qala ta'ana yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yakhafuna rabbahum. Ini dalam surat An-Nahl. Maksudnya mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini juga isbat al-fawqiyah lillah, menetapkan sifat al-ulu ya bagi Allah Subhanahu wa taala, min fawqihim, di atas mereka. Qala wa qala ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'alul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ya, kepadanya, kepadanya lah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'ad al-kalimut thayyib, naik al-kalim at-thayyib, ya, ucapan-ucapan yang bagus, wal amalus salihu yarfa'u, dan amalan-amalan yang saleh yarfa'u, yang mengangkatnya. Ini menunjukkan bahwasanya al-kalim at-thayyib ini naik ke atas, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada dalam atau berada di al-ulu, ya. Ini bab ini, sehingga dalam bab ini kata sebagian pensyarah, beliau ingin membawakan tentang menetapkan sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dikatakan sebagian para ulama bahwasanya sifat ulu Allah Subhanahu wa taala ini sabitun bil kitabi wa sunnati wal aqli wal fitrati wa ijma'i salafil ummah. Ya. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala itu telah tetap dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dan juga secara akal dan juga fitrah dan juga ijma' salaf al-ummah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya al-ulu, maha tinggi Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.